Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Atillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran kitab Al-Yaqut An-Nafis di madhabi Ibni Idris karangan Al-Alamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala. Di pertemuan ke-28 masuk ke pembahasan tentang khulu. Kita merujuk sebentar, tadi sudah kita pelajari tentang mahar, kemudian al-qasam, ya, kemudian apalagi nusuz, ya. Ada tiga pembahasan. Ya, tanya jawab sebentar ya. Dari lihat coba. Baik, ala Yudi Abdul Rafiq. Ya, langsung dibuka dulu mikrofonnya. Yudi Abdul Rafiq. Cek mikrofonnya dibuka. Bisa dibuka enggak mikrofonnya? Ya, ini enggak connect nih. Yoga Dwi Prasetyo. Suara apa keluar? Baik, ya. Sebutkan dobit tentang yaitu mahar. Mahar yang sah dijadikan mahar itu yang seperti apa? Yang seperti apa? Harta yang bisa digunakan untuk jual beli sebagai transaksi jual beli atau mangkurat transaksi jual beli sebagai apanya maksudnya? Sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar dan sebagai objek. Objek yang dijual ya. Baik, cukup. Eko P. Ya, tentang hukum malimah. Ya, coba dijelaskan hukum malimah seperti apa? Ada pengecualian atau macam-macam malimah? Ya. Baik, Ustaz. Untuk hukum walimah, sunnah, Ustaz. Hukum walimahnya sunnah. Ya. Kalau memenuhi undangannya? Wajib. Wajib yang seperti apa? Untuk walimah apa? Wajib yang ini ya, Ustaz ya. Yang hari pertama ya. Hari pertama? Iya. Ketika melakukannya 3 hari gitu ya. Hari pertama wajib. Untuk walimah apa ini? Walimah nikah, Ustaz. Walimah nikah. Kalau walimah yang lain? Kalau walimah yang lain, seingat saya yang sunnah aja. Hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Ya. Baik, cukup. Khalid siapa ini? Khalid A. Ustaz. Ya. Coba dijelaskan tentang maksud dari Al-Qasam itu seperti apa? Al-Qasam itu pembagian malam khusus bagi seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Hukumnya apa? Kalau hukumnya wajib adil. Adil itu maksudnya pembagiannya malamnya sama. Malamnya sama. Kalau huriyah sama budak boleh kalau boleh dua kalinya Ustaz untuk huriyahnya. Misalnya seperti apa? Ini contoh aja Ustaz, kalau Afan enggak salah Ustaz. Mungkin ini Ustaz. Kalau huriyahnya Afan kalau budaknya dapat 2 hari, huriyahnya dapat 4 hari itu Ustaz. 2 kali lipatnya. Nggih. Yeah. Ya cukup, cukup. Kemudian Silahuddin Makruh. Hadir Ustaz. Ya. Wanita atau istri yang nasiyah itu yang seperti apa? Wanita yang nasiyah itu adalah ya. Seperti apa? Yang menolak untuk menunaikan hak wajib dia. Menolak menunaikan hak wajib untuk suami. Misalnya seperti apa itu? Taat kepadanya atau muasyarah dengan suami dengan cara yang ma'ruf atau menyerahkan diri pada suami atau tetap tinggal di rumahnya. Kalau diperintahkan untuk di rumahnya. Dengan di rumahnya. Ini yang angkatan kedua kok. Sedikit sekali. Banu terakhir. Ah, Banu. Ya, dampak dari wanita nasiyah itu seperti apa? Kalau dia nusus, maka dampaknya seperti apa baginya? Adal, ah Banu. Ya diganti, Arif Nurianto. Ya Ustaz, hadir. Ya, silakan dijawab. Nah Ustaz, kalau wanitanya nusyuz, dia nggak dapat pembagian. Enggak dapat bagian malam. Kemudian tidak mendapatkan nafkah atau yang tawabi'nya. Ya. Cukup. Insyaallah cukup rajanya kita lanjutkan. Mikrofon ditutup kembali. Qala al-musannifu rahimallahu taala al-khul'u. Khul'u. Al-khul'u. Al-khul'u lughatan mustaqun minal khul'i wa huwa an-naz'u, yaitu diambil dari kata al-khul'u, turunan dari al-khul'u yaitu an-naz'u. Ya, mencopot, melepas. Karena masing-masing dari kedua yaitu pasangan ini satu sama lain adalah pakaian dari yang lainnya. Jadi pakaian saling menjadi pakaian dari yang lainnya, saling menjadi pakaian dari yang lainnya. Maka seolah-olah dengan berpisah itu dia melepas pakaian tersebut karena tidak dipakai lagi pakaiannya. Ya, hukum asalnya karohah, tapi terkadang bisa mustahab. Di catatan musonif, karena misalnya dia pergaulannya tidak bagus dengan istri suaminya, dan khulu ini jenis dari talak, masuk dari jenis dari talak. Insyaallah. syar'an furqatun, syarasiyah adalah furqah. Ya, perpisahan. Bi iwadin, dengan iwad, imbalan, maksudin, imbalannya adalah yang maksud. Maksud itu ya dicari fungsinya. Dicari apa? Fungsinya. Sebentar, izin sebentar. Jadi iwadnya di sini diberi apa sifat, yaitu maksud, yang fungsinya penggunanya itu dituju, dicari manusia. Kemudian roji'in ila roji'in li jihati zaujin, yang iwad nanti ditujukan kepada suami, diberikan pada suami. Nah, ini namanya makhluk. Kemudian ada pun misalnya perpisahan yang tanpa iwad, ya, kata musonif, yang tanpa iwad atau dengan iwad, tanpa iwad, tanpa imbalan. Berarti seperti talak itu kan dia tanpa imbalan. Kalau khulu itu dengan imbalan kan. Nanti istri atau orang lain memberikan iwad kepada sang suami. Ya kan? Ini berarti bi'iwat, perpisahannya dengan imbalan dan membayarkan, memberikan sesuatu pada sang suami, ya, baik itu yang berikan adalah istri atau orang lain, pihak ketiga. Ya, ini tadi disebutkan yaitu apa, furqatun bi'iwat. Adapun kalau tidak dengan iwat atau dengan iwat tapi wairu maksud, ya, iwatnya ini tidak di cari fungsinya, seperti misalnya adalah darah, dam, atau dengan suatu yang di yang maksud, ya, maksud ini memang kalau terjemahkan apa adanya ya kurang memahamkan, mak. Jadi iwatnya ini imbalannya sesuatu yang fungsinya itu dicari, ya, penggunaan manfaatnya itu dicari oleh manusia, dituju. Atau tadi kalau tanpa iwat, ya, atau dengan iwat tapi iwatnya itulah wairu maksud, seperti dam, ini darah, penggunaannya tidak dicari, tidak diinginkan. Atau dengan maksud, iwat yang maksud, ya, yang apa dicari penggunaannya atau fungsinya, akan tapi bukan pada suami, ya, ditujukan pada yang lain, maka tidak dimakan khulu. Ya, tidak dimakan apa? Khulu. Tidak masuk khulu. Misalnya tadi kalau tanpa iwat, misalnya apa? Talak, biasa talak tanpa iwat. Atau misalnya iwatnya berupa darah, yaitu dia wiru maksud darah, ya, wiru maksud. Maka ini enggak masuk khulu nanti. Atau misalnya iwatnya diberikan pada orang lain. Nanti bukan pada suaminya, ya. Bukan pada suaminya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ta'rif tadi membatasi mana-mana yang masuk khulu dan yang tidak. Seakan kita bahas di pembahasan setelahnya. Arkanul khul'i, rukun-rukun khulu. Arkanul khul'i khamsatun, yaitu rukun khulu ada 5. Yang pertama multazimun, multazim bi'iwat, yaitu orang yang berkomitmen untuk memberikan iwat. Ya, siapa yang komitmen memberikan iwat, ini bisa istri, bisa orang lain. Bisa istri, bisa orang lain. Ya. Yang bayar suami, yang memberikan imbalan kepada suami, bisa istri, bisa orang lain. Misalnya kalau yang multazimnya orang lain itu misalnya misalnya tolik zaujataka ala alfin fi zimati. Ceraikan istrimu, nanti saya tanggunganku beri kamu 1000 dinar. Yang bayar siapa? Orang lain. Ya, ini multazimnya bisa istri, bisa orang lain, bisa pihak ketiga, biasa diistilahkan ajnabi. Kemudian wabud'un, nanti akan ada masing-masing. Wabud'un ini kehormatan ya, kehormatan istri. Kehormatan dari sisi apa? Yaitu nanti untuk bisa dinikmati oleh si suami. Kemudian yang berikutnya apa? Iwat. Imbalannya. Kemudian siwah, kemudian zaujun. Suaminya. Syartu al-multazim. Syarat multazim. Syartul multazim. Ya. Yaitu itlaqu tasarrufi al-mali. Dia bisa mempunyai kelayakan mentasarufkan harta, mentransaksikan harta. Ya. Di catatan kaki beliau memberikan contoh, baik itu dia qabul atau multamis. Yang qabul ya, qabilan, misalnya si suami mengatakan pada istrinya, tolak tuki ala alfin fi zimatik. Saya talak kamu dengan imbalan 1000 dinar dalam tanggunganmu. Kemudian istrinya menerimanya, kabul. Maka ini multazimnya siapa? Istri. Dia kan mengkabul, menyetujui. Atau multamisan. Atau sang istri ini sebagai multazimnya, dia yang meminta. Pada suami mengatakan tolik ni ala alfin fi zimati. Talalaku dengan imbalan 1000 dinar dalam tanggunganku. Fayaqulu, kemudian si suami mengatakan tolak tuki ala zalika. Nah, itu namanya apa? Khulu. Berarti nanti dia harus memberikan imbalan si istri tadi ya. Namanya khulu. Ya. Jadi pakai iwat ya, pakai iwat, iwatnya diberikan pada suami. Nah, ini namanya dia tadi apa? Khulu. Perpisahan antara suami istri dengan iwat, iwatnya diberikan pada suami. Dan iwatnya harus iwat yang maksud. Syaratnya itlaqu tasarrufi al-mali, yaitu tadi ya, punya kelayakan untuk tasarrufkan harta, mentransaksikan harta. Ya, bukan mahjur ya. Jadi ini syarat siapa? Multazim. Multazim itu harus istri enggak? Multazim harus istri tidak? Tidak harus istri ya. Tidak harus istri. Tadi bisa orang lain. Nah, syaratnya bisa mentransaksikan harta. Mutlaqut tasarruf. Yaitu rasyid, mukhtar, ghairu mahjur. Karena guru mahjur tidak dimahjur, dihajar karena safah atau karena perbudakan. Ini syarat multazim. Sehingga kalau multazimnya ini dia tidak mutlak tasarruf ya, berarti tidak sah ya. Tidak sah sebagai khulu. Misalnya istrinya adalah Safihah. Perempuan yang dihajar karena Safihah. Ya. Maka iltizamnya itu tidak sah. Karena ini Safihah kan dihajar. Kok dia kok mengatakan pada suaminya ingin mengasih suami imbalan berupa harta. Padahal dia dihajar. Seorang perempuan dihajar karena Safah. Ya kan? Nah, berarti tidak terpenuhi syarat multazimnya. Jadi nanti kalau diterima oleh si, dikabul oleh si suami, maka jatuhnya talak roj'i, bukan khulu. Jatuhnya talak. Kecuali kalau mahjurnya ini perempuannya mahjur karena falas, karena bangkrut, kemudian nanti iwatnya dalam tanggungan fidzimah, maka sah. Kemarin kita sudah pernah belajar, orang yang dimahjur itu dihajar tidak boleh mentasorupkan hartanya yang berupa ain. Tapi kalau dia ngutang fidzimah, maka sah. Sama, ini seorang perempuan dihajar karena dia safah. Ya, kalau dia mengatakan pada suami, talaklah aku, nanti aku akan kasih 1000 dinar dari uangnya. Nah, fisiknya ada, maka ini jatuhnya talak, ya, talak roj'i, ya, bukan khulu. Tapi kalau mengatakan pada suami, nanti akan saya kasih yaitu berupa sekian utang, fidzimah, ya, bukan diambilkan dari hartanya dia yang maujud, maka sah. Sebagaimana orang yang dimahjur ketika dia membeli sesuatu dengan berhutang itu sah. Tapi kalau dia membeli satu dari hartanya, asetnya, maka tidak sah. Ya. Kemarin sudah lewat pembahasan. Ya, bentuk-bentuknya tadi ya, bisa dia si istri itu mengkabul, ya. Ya, misalnya mengkabul tadi, tolak tuki ala alfin fi zimatik, istrinya mengkabul. Kemudian kalau dia meminta, tadi sudah kita contohkan, tolikni ala alfin fi zima. Talalahku, nanti saya kasih imbalan sekian, ya, 1000 dinar. Atau orang lain, pihak ketiga, mengatakan pada sang suami, ya, talaklah istrimu, nanti saya akan berikan sekian, ya, 1000 dinar. Kemudian suaminya mengatakan, kemudian suaminya mengatakan, menjawab permintaan istri yang mengatakan istrinya talaklah aku tadi, menjawab tolak tuki. Ya, berarti jatuh kan. Khulu, ini kan bentuk khulu ya. Kemudian dia, si suami tadi berhadapan dengan orang ketiga. Misalnya namanya siapa? Ya, misalnya ya misalnya namanya Sumarno, ya namanya Sumarno suami, kemudian ada Bambang orang pihak ketiga. Bambang ini pihak ketiga, ajnabi, mengatakan pada Sumarno, wahai Sumarno, talaklah istrimu, nanti saya kasih sekian, nih saya kasih 5 juta misalnya. Kemudian Sumarno mengatakan tolak tuha ala zalika, saya talak dia, istri ibu gitu kan, dengan imbalan itu tadi, maka itu jatuh khulu. Ya, itu bentuk-bentuknya seperti itu, jatuh apa, khulu. Baik, kita lanjutkan. Syaratul bud'i, apa itu al-bud'u? Syaratnya apa? Syaratul bud'i, syaratul bud'i yaitu milku zauji lahu. Milik dari apa? Zauj. Dari suami. Ya. Min yaitu kata musannif min jihatil intifa' bihi. Milik zaud, ya, milik suaminya. Fayasihu fi raj'iyah, maka sah untuk yang dalam masa rujuk iddah, karena itu masih statusnya adalah seperti istrinya di kebanyakan hukum-hukum. Kalau bain tidak. Masih dalam masa apa? Rujuk. Sah dalam masa, masih dalam masa apa? Rujuk. Bolehnya rujuk. Bukan yang tertalak, talak bain. Nah, sudah talak bain, ya, maka dia sudah tidak dimiliki oleh si suami. Ya. Sudah tidak dimiliki oleh suami, sudah bain, ya, harus nikah lagi. Kemudian syurutul iwad, syarat iwad. Syurutul iwadi arba'atun, ada empat, kaunuhu maksudan, harus maksud. Ya, tadi disebutkan maksudan. Ya, kita lihat. Maksudan itu baik-baik itu sedikit atau banyak, ya. Kita bacakan perinciannya. Jadi iwat dalam khulu itu ada dua macam. Maksudan, yang satu ghoiro maksudin. Ya. Maksudan sama ghoiro maksudin. Maksudan itu yang dicari manusia untuk pemanfaatannya. Kalau tidak maksud, ghoiro maksud, yang tidak dicari pemanfaatannya, fungsinya, kegunaannya oleh manusia. Karena enggak ada manfaatnya. Dibagi dua dulu, ya. Maksud sama ghoiru maksud. Kemudian yang maksud itu ada dua macam. Yang maksudan ada dua macam. Maksudan tadi itu ada fungsinya. Dicari manusia fungsi tersebut. Pemanfaatannya. Ada yang pemanfaatannya itu sahih, ya, yang dibenarkan. Contohnya ya uang, kemudian hewan, ya barang-barang yang lain. Kemudian ada yang fasid, ya. Maksudnya ada yang al-maksud al-fasid, ada yang maksud as-sohih. Kalau al-maksud as-sohih tadi misalnya uang, hewan, yang lainnya. Kemudian ada al-maksud al-fasid, misalnya khomer, ya, sebotol khomer, bangkai, ya. Kemudian apa, kotoran hewan, pupuk kandang, ya. Baik. Paham ya sampai sini? Ada dua macam yang maksud. Sekarang dampaknya. Kalau hulunya itu dengan sesuatu, dengan iwat yang maksud yang sahih, ya, seperti uang dan yang lainnya, maka jatuh hulu dengan imbalan sebagaimana yang disebutkan. Misalnya, uang 10 juta atau 2 ekor sapi. Nah, maka itu iwatnya. Kemudian kalau maksudnya ini fasid, ya, seperti khomer, bangkai, maka ini nanti, ya, jatuhnya adalah bayarannya mahar misal. Mahar misal. Ya. Jatuhnya mahar misal, dia nanti bain. Ya, seperti talak bain. Bedanya yang sahih, kalau sahih tadi sesuai dengan apa? Yang disebutkan iwatnya, kalau yang fasid ini nanti jatuhnya bayarnya dengan mahar misal dan dia tertalak bain. talak bain gimana tidak bisa rujuk. Jadi nanti harusnya nikah lagi. Baik, sekarang yang huiru maksud. Yang huiru maksud seperti darah atau serangga. Jadi pemanfaatnya enggak ada. Maka ini jatuhnya nanti talak roj'i. Talak roj'i. Kemudian jatuh talak roj'i berarti tidak dapat apa-apa yang mentalak itu. Dia mentalak tapi jalurnya pakai dengan hulu tapi iwatnya nyamuk misalnya. Sekumpulan nyamuk atau darah. Nanti jatuhnya talak roj'i, suaminya yang mentalak tidak dapat apa-apa. Ya, tidak dapat apa-apa. Jatuhnya talak roj'i. Berarti bisa dirujuk. Bagaimana kalau misalnya yaitu iwatnya tidak kembali kepada suami, ya. Iwatnya enggak kembali kepada suami, itu hulu enggak berarti? Kalau enggak kembali kepada suami. Iwatnya tidak kembali kepada suami. Tadi kalau hulu tadi kan kembali kepada suami. Kalau enggak tidak kembali kepada suami, nanti jatuhnya talak roj'i. Jatuhnya talak roj'i. Ya misalnya dia meminta talak pada suaminya, nanti imbalannya dikasihkan orang lain. Saya akan mewakaf, talaklah saya, nanti saya akan mewakafkan misalnya sepeda motor saya di yatim piatu, panti asuhan. Ini berarti tidak dikasihkan suaminya, ya kan? Tidak dikasihkan suaminya. Maka jatuhnya talak roj'i. Baik, baca tambahnya. Jadi berkaitan dengan iwat, yaitu kaunuhu maksudan, syaratnya itu. Jadi seperti maksudan dan dia juga, yang maksud. Cuma nanti bedanya kalau yang sahih dan yang fasid, nanti bedanya dia apa? Di imbalannya tadi, iwatnya tadi. Kalau yang fasid nanti jatuhnya mahar misal, mahar standar. Wa kaunuhu ma'luman, iwatnya harus diketahui. Ini qaid ini, syarat ini dari sisi wajibnya tadi, wajibnya memberikan imbalan sesuai yang disebutkan. Jadi maksudnya begini, hulu itu tetap sah, ya, lihat terang di musonif juga, hulu tetap sah meskipun iwatnya majhul. Akan tapi nanti jatuhnya mahar misal. Ya, mahar apa? Misal. Jadi misalnya dia hulu, ya, tapi iwatnya majhul, enggak jelas. Kalau majhul jatuhnya apa? Mahar misalnya. Misalnya dia minta pada suaminya mentalak, nanti imbalannya adalah sesuatu yang ada di kantongnya. Kantongnya enggak ada apa-apanya misalnya. Maka ini nanti tertalak apa? Bain, kemudian maharnya bayar apa? Mahar misal. Berikutnya qaunuhu raji'an li jihati zauj. Iwatnya itu nanti diberikan kepada suami. Ya misalnya tadi ya, ini misalnya dia minta apa untuk ditalak, nanti iwatnya malah si istri ini membebaskan hutangnya fulan misalnya. Jadi suaminya dapat apa? Dapat apa-apa ya. Saya nanti saya akan bebaskan hutangnya Zaid. Nah, udah nanti suaminya berarti tidak dapat. Maka nanti sah, nanti banat jadi bain. Kalau istrinya tadi ya balik, kemudian berakal, rosidah, ya, kemudian mengetahui berapa yang dibebaskan utangnya. Berikutnya, wa kaunuhu maqduran ala tasalumihi. Yaitu mampu untuk diserah terimakan. Ya, sebagaimana makut alaih ya, seperti itu. Maka semua yang bisa dijadikan, yaitu bagi mahar, maka bisa dijadikan sebagai hulu, imbalan hulu. Syartu sighatil khul'i, khul'i syarat sighah. Syartu sighati al khul'i adalah syartu sighati al bai'i ila adama takhaluli al-kalam al-yasir. Sigha hulu yaitu ijab dan qabul ya, tadi sudah kita contohkan ya, ada ijab dan qabul. Itu sama seperti syarat sigha dalam jual beli, kecuali ada mutakhalul kalam al-kalam al-yasir. Kecuali syarat itu. Maksudnya adalah kalau jual beli enggak boleh antara ijab dan qabul diselingi kalam yasir tadi. Tapi kalau di sini tidak mengapa. Alasannya di sini adalah mu'awadhah tapi ghairu mahdhah. Tidak murni mu'awadhahnya. Syaratu az-zauji. Syarat zauj. Syaratu az-zauji kaunuhu mimman yasihu talaquhu. Dari sisi suami yaitu yang dia termasuk orang yang talaknya sah. Sehingga tidak sah dari anak kecil atau majnun atau mukroh yang dipaksa. tapi sah dari misalnya apa budak dan dari orang mahjur karena safah. Nanti imbalannya diberikan kepada tuannya ya, atau kepada wali mahjur tadi. Ya, kalau orangnya itu sah mentalak, maka sah pula untuk khulu. Untuk apa? Talak dengan khulu. Kalau khulu itu jenis tadi nauk minat, minat tolak. Sehingga kalau apa? Anak kecil berarti apa? Tidak sah. Ya. Saya suaminya masih kecil ya, belum balik. Suaminya belum balik. Suratu al-khul'i, gambaran khulu'. Suratul khul'i an yakula zaitun li zaujatihi. Zaid mengatakan pada istrinya, tolaqtuki bi alfi dinar. Saya mentalakmu dengan imbalan 1,000 dinar. Fataqulu lahu qabiltu. Ada ijab qabulnya ya. Kalau khulu' ada ijab qabulnya. Kalau talak ada enggak? Ya nanti dilihat apakah talak harus ada ijab qabul. Nah, kalau ini khulu ada ijab qabulnya ya. Nah, ini seperti muawadhah ya, tapi tidak mahdhah. Tidak murni. Ada ijab qabul. Aw yaqulu laha, atau si Zaid mengatakan mata dominti li alfa dinar fa anti talik. Kapanpun kau menanggung biaya 1,000 dinar untukku, maka kau tertalak. Fatakul lahu domintu laka alfa dinar. Ya, saya tanggung. Ya udah. Berarti apa? Dia tertalak. Dengan iwat. Ini namanya apa? Khulu. Maka tadi dua jenis atau gambaran tadi nanti sah hulunya. Terus dampaknya gimana kalau perempuan tadi ditalak karena hulunya? Hulu itu gimana ya? Ada talaknya kan? Maksudnya ada talaknya. Jadi, tolak tuki ya, tolak tuki anti tolik. Ya. Tapi ada imbalannya, bedanya itu. Ada apa? Iwatnya. Nah, kalau seorang perempuan sudah tertalak ya karena khulu ya. Maka talaknya ini bain, dia menjadi bainah. Bainah. Sehingga suaminya kalau mau rujuk kembali maka harus dengan akad baru, mahar baru. Ya, jadi perpisahan karena hulu, karena talak hulu, itu adalah bain, bainunah. Berbeda dengan talak biasa yang tidak ada iwat, yang talak, bukan hulu. Kan. Jadi dia kalau baru satu kali kan bisa apa? Rujuk. Bisa rujuk kan? Bisa rujuk. Idahnya belum habis bisa rujuk. Kalau ini udah nggak bisa rujuk, puluh nggak bisa rujuk. Kalau mau kembali lagi ya, ya harus dinikahi ulang, akad nikah baru dan dengan mahar yang baru. Sehingga lebih berat ya puluh itu ya. Baru sekali saja talak tapi udah harus akad baru kalau mau kembali lagi untuk menjalin hubungan suami istri. Ya. Kalau talak yang roj'i kan tidak kelihatan. Di masyarakat juga enggak kelihatan kan. Ya udah tertalak itu enggak kelihatan, Dik. Misal nanti dirujuk kan balik lagi. Tapi kalau khulu ya kelihatan. dia nggak bisa apa kemudian diam-diam ini kan. Kalau mau nikah lagi ya harus apa? Untuk maksudnya untuk kembali suami istri kan harus akad baru. Dan ini mestinya diketahui apa orang lain. Beda dengan talak rajih. Sehingga khulu ini kan lebih berat ya karena ini biasanya muncul dari perempuan ya. Baik. Sudah ya. Sekarang masuk ke talak. At-talaqu talak. Talak ini perpisahan ya. Khulu juga perpisahan. Furqah. At-talaqu lughatan halul qaidi. Ya, secara bahasa melepas apa namanya? Ikatan ya, melepas apa ikatan. Yaitu melepas secara hisi konkret ikatan, ikatan dari tali yang diikat hewan atau misalnya ikatan secara maknawi abstrak. Itu ikatan antara suami istri. Syar'an secara syariat halu akdi nikah. Melepas akad nikah. Dengan catatan ini maksudnya nikah di sini ini maksudnya adalah akad. Karena nikah ada bermakna watak juga ya. Kemudian bila huzi tolak wanahwi dengan lafad talak dan yang semisalnya. Dia ada lafad furok, kemudian saroh, semisal dengan lafad apa? Talak. Arkanu atau lagi rukun-rukun talak. Talak ya, cerai dalam bahasa Indonesia apa? Cerai. Kalau dalam bahasa, kalau hulu apa terjemahnya? Ya, cerai juga. Minta cerai. Arkan utolaki khomsatun. Ada khomsah lima. Mutolikun. Rukun itu harus ada ya. Mutolikun. Yaitu orang yang mentalak. Zauj. Meskipun nanti bisa jadi orang lain seperti qadhi dalam keadaan tertentu. Kemudian sigoh, kemudian mahal. Mahalnya ini adalah istri. Meskipun dalam masa rujuk, iddah. Wa wilayatun alaihi, pemenang. Menang untuk menjatuhkan talak. Wa qasdun memaksudkan. Maksudnya masukkan untuk menjatuhkan talak. Kata musonif, maksudnya adalah qasdul lafad. Qasdul lafzi lima'nahu. Maksudnya artinya memaksudkan maknanya. Wa ma haluhu inda wujudi sorif kal mudarisi. Yaitu hal ini syarat atau rukun adanya qasdun itu jika ada sorif. Seperti dia pengajar atau orang yang menceritakan perkataan orang lain. Adapun jika di situ tidak ada sorif, maka tidak disyaratkan kostum. Maksudnya begini, orang kalau mengatakan karena orang mengajar itu kan ngajari kan lafat-lafat misalnya. Ya. Itu di situ harus disyaratkan ada kostu. Kalau dia ada sorif itu maksudnya itu nanti ada bisa dipalingkan ke mana lain, ada korinah tertentu. Misalnya dia kan mengajar kemudian menceritakan tentang lafat-lafat talak. Ya berarti kan dia maksudnya untuk mengajar. Tapi kalau nanti ada kostu untuk mentalak istrinya ya bisa jatuh gitu loh maksudnya. Itu kan disyaratkan ada kostun ini bukan untuk orang normal. Ya. Kita bicara yang normal dulu aja. Kalau orang normal tidak ada syarat kostun. Kalau dia lafadznya sore tidak ada syarat kostun. Yang ada hanya syarat talakut aja. Artinya ini ada seorang ya suami kemudian mentalak istrinya. Sengaja ngomong enggak? Sengaja ngomong. Tapi dia mengelak, saya tidak bermaksud mentalak. Lalu dia mengatakan anti tolik misalnya. Tapi dia mengelak itu enggak bisa. Tidak disyaratkan kostun. Kostul makna tidak syaratkan kalau dia orang normal. Tapi kalau dia posisinya pengajar, lagi ngajar. Ya. Atau dia itu menceritakan kondisi orang lain. Nah, kemudian dia mengucapkan lafat-lafat talak. Ini harus ada kostu. Bahasanya dia itu agar jatuh talak pada istrinya, dia harus memaksudkan itu mentalak istrinya. Kalau dia memaksudkan menceritakan keadaan orang lain atau dalam pengajaran, maka kalau tidak ada kostu ya enggak jatuh. Itu namanya ada sorif. Kalau ada sorif, ya ada sorif, maka disitu disyaratkan kostun. Kalau tidak ada sorif, maka tidak disyaratkan. Sorif itu apa ya? Kalau letter lock-nya yang memalingkan. Jadi kondisi yang bisa menyebabkan dia tidak memaksudkan maknanya. Syurutul mutalliqi. Syarat orang yang mentalak. Syurutul mutalliqi isnani ada dua, at-taklifu wal ikhtiyar. Yaitu dia mukallaf dan ikhtiar, mukhtar. Sehingga tidak sah talaknya anak kecil, majnun, pingsan, ya. Anak kecil, suaminya masih belum balik, mentalak istrinya, jatuh enggak? Tidak jatuh, karena apa? Belum balik. Maka tidak sah apa dari orang-orang tersebut. Misalnya ada suami masih kecil. In balak tu fa anti tolik. Jika saya nanti sudah balik, kamu tertalak. Ya, masih kecil, bisa ngomong kayak gitu ya. Belum balik ngomong pada istrinya. Atau posnya dia gila. Dia mengatakan, pas gila itu mengatakan, nanti kalau saya waras kamu tertalak. Maka ini tidak jatuh talaknya setelah dia balik atau setelah dia sadar. Ya. Nah, kenapa tidak jatuh ya tadi? Karena apa? Tidak penuhi syarat. Dari Ya, alasannya alasannya apa ya? Karena ketika dia mentaklik tadi ya tidak teranggap ya. Ya tidak teranggap. Adapun kalau orang mabuk bagaimana? Kata musannif ya. Wayaqau talak sakran wal mutaaddi bisukrihi la huiri. Kalau mabuk, dia mabuk karena kesalahan dia. Memang sengaja minum khamar. Sengaja minum keras. Mentalak istrinya, jatuh. Talaknya. Padahal kan tidak mukalah. Ya, karena ini ya biar apa sebagai hukuman ya diberatkan. Memang tidak mukalah itu. Tapi apa? Jatuh talaknya. Oke, peringatan keras baginya. Di Munizalis bahkan disebutkan meskipun sama saja dia pakai lafaz sharih atau kinayah. Jatuh ini. Dan enggak sembarangan. Kemudian al-ikhtiar, dia harus kemau atas kemauan sendiri, tidak dipaksa itu ya. Mukhtar istilahnya. Sehingga tidak sah talak dari orang yang dipaksa. Ya, dipaksa. Tapi paksaan itu jadi masalah ini tidak sah bagi orang yang dipaksa. Dan dia disyaratkan tidak meniatkan talak. Dia dipaksa mentalak, kalau niatkan talak ya bisa jatuh. Dia enggak boleh meniatkan apa? Talak. Tidak boleh meniatkan talak. Kemudian disyaratkan pula, ya, tidak sahnya tadi tidak jatuh talaknya disyaratkan, yaitu apa yang dilakukan itu semisal yang dipaksakan. Apa yang dia lakukan semisal yang dipaksakan. Misalnya, dia disuruh memaksa talak 3 kali. Ya, ya, dia malah mentalak 1 kali. Maka ini beda antara dipaksanya seperti ini, kemudian dilakukan seperti ini. Ini menunjukkan ada apa? Ada ikhtiar. Berarti ada pilihan dia. Atau dia dipaksa untuk mentalak 1 kali. Nah, dia malah mentalak 3 kali. Ya, ini berarti apa? Ada ikhtiar. Atau dia suruh mentalak dengan taklik, kemudian dia malah tanpa taklik, dan seterusnya. Ini menunjukkan ada ikhtiar, ini tidak terpenuhi syarat. Ini bisa jatuh talaknya. Talaknya aja jatuh. Karena apa? Menunjukkan dia ada ikhtiar. Kemudian berkaitan dengan apa syarat ikrohnya. Ikroh seperti apa yang nanti bisa menyebabkan talaknya tidak sah. Tadi kan disebutkan kalau dipaksa tidak sah talaknya. Seperti apa paksaannya? Syaratnya yaitu ya di catatan kaki juga ada ya. Orang yang memaksa mampu untuk mewujudkan ancamannya ya. Secara segera dan dalam bentuk dalam cara yaitu zalim. Dengan cara yang zalim. Yang berikutnya al-mukroh yang dipaksa tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menolaknya. Misalnya tidak mampu kabur atau yang lainnya, ya. Kemudian ada uzon, prasangka kuat jika dia tidak memenuhi apa yang dipaksakan, maka ancamannya akan terwujud. akan diwujudkan. Nah itu ya, ada berapa itu, paling tidak 3 syarat ini ya. Kalau enggak terpenuhi berarti tidak muktabar ikrahnya. Kemudian ikrah itu bisa terjadi dengan di sini ada catatan kaki, takhwif bimahdzur, ya menakut-nakuti, seperti dengan memukul yang keras atau ditahan atau nanti hartanya dihilangkan. Nanti paksaan ini berbeda-beda menurut level orang yang dipaksa. Levelnya beda-beda ya. Orang biasa dengan orang terhormat nanti apa? Dia levelnya, level paksaannya beda-beda. Kita lanjutkan. Kemudian syaratu sihoti at-tolaki, syarat sihot tolak, ma yadulu alal firoqi sorihan au kinayatan, yang menunjukkan makna perpisahan, baik itu sore atau kinayah. Sore tegas, kinayah yang bisa mengandung makna lain. Kalau sore itu yang tidak ada makna lain selain tolak, maka ini jatuh talak tanpa niat ya. Jatuh talak tanpa niat. Ya, tolak tuki, farok tuki. Ini dia apa? Jatuh. Dia enggak bisa mengelak, saya enggak niat mentalak kok. Tapi kok ucapannya sudah anti-tolik, ya, tolak tuki, ya ini enggak bisa. Maka jatuh talak tanpa niat, karena lafadznya sorih. Adapun kalau kinayah itu apa? Dia butuh niat. Karena apa? Bisa bermakna talak bisa yang lainnya. Misalnya kalau dalam bahasa kita ya, pulanglah ke orang tuamu. Ya. Pulang sana ke bapakmu. Ini maksudnya apa? Ya bisa suruh pulang. Suruh pulang dulu biar apa, refreshing. Ya kan bertengkar itu. Pulang sana ke rumah orang tuamu. Karena maksudnya niatnya untuk refreshing. Ya, ini lagi ribut dia refreshing. Tapi kalau dia meniatkan talak, ya jatuh talak. Kan kinayah. Ya, niatnya apa? Gitu. Lafat apa? Kinayah. Lafat kinayah butuh niat. Ada kemudian lafaz sorry sama kinayah keduanya disyaratkan qasdul lafzi. Ya. Qasdul lafzi memaksudkan lafadznya. Jadi kalau nanti ada sorif, maka harus dia memaksudkan makna lafad, ya. Kalau ada sorifnya. Seperti tadi pengajar menceritakan keadaan orang lain, perkataan orang lain. Ya, sehingga kalau yaitu apa? Keceplosan. Ya, dia keceplosan atau menceritakan talaknya temannya misalnya, maka enggak jatuh talak. Kalau dia tidak memaksudkan lafadznya. Karena kalau keceplosan itu lafadznya saja tadi dia dimaksudkan. Kemudian kalau menceritakan perkataan temannya yang mentalak istrinya, ini walaupun dia memaksudkan lafaz tapi tidak memaksudkan makna, ya. Jadi kalau dia keceplosan kemudian mengatakan pada istrinya anti tolik kecoplosan ya. Ya atau misalnya mengigau gitu. Ya, ini dia tidak memaksudkan makna, tidak memaksudkan lafaz, maka tidak jatuh. Tapi kalau dia sudah sengaja mengatakan itu tapi tidak memaksudkan maknanya, jangan ini adalah lafaz sharih, maka jatuh. Jadi sudah kita beberapa kali kita contohkan. Tadi kalau ada sharif, maka disyaratkan qasdul maknanya, lafaz memaksudkan maknanya. Meniatkan apa? Maknanya. Kalau ada sharif, sharif tadi menceritakan perkataan orang lain atau dia pengajar misalnya. Tapi kalau enggak ada sharif, maka talak jatuh meskipun dari orang yang main-main ya. Hazil atau laib. Atau dia menyangka itu adalah ajnabiyah, bukan istrinya. Kemudian coba ditalak. Ternyata istrinya. Nah ini di sini apa masuk. Ya, apa talak. Ya, nanti ada ya syarat. Jadi, orang yang hazil itu memaksudkan lafadz, tidak memaksudkan makna. Ini hazil. Kalau laib itu tidak memaksudkan apapun. Gimana gambarannya? Ya mirip. Tapi kalau hazil itu masih memaksudkan lafadz, tapi maknanya tidak. Kalau laib ini tidak memaksudkan lafadz dan makna. Dan di antara lafadz yang sharih itu adalah menerjemahkan lafadz talak dengan bahasa non-Arab. Bahasa ajamiyah. Meskipun dia bisa bahasa Arab. Ya, talak itu kalau diterjemahkan dengan cerai. Kalau dia mengatakan kamu saya cerai, ini namanya sharih. Tapi kalau lafadznya tafurab, furab atau sarah itu kalau diterjemahkan jatuhnya kinayah, bukan sharih. Ya. Kalau lafadz talak diterjemahkan misalnya dalam bahasa Indonesia diucapkan ini namanya sharih. Tapi kalau lafadz perpisahan ya firab, furab atau sarah itu dibubarkan, nah itu kalau diterjemahkan ke bahasa lain kemudian diucapkan tidak sharih tapi apa? Kinayah. Berarti butuh apa kalau kinayah? Butuh niat untuk memaksudkan maknanya. Syartu mahali tolak. Ya, sekarang saatnya untuk video dulu. Ya, di-on-kan videonya. Yang tidak izin kameranya rusak berarti kameranya oke dan harus on. Untuk menunjukkan sampai detik ini masih standby ya. Ya, sambil kita tunggu yang lainnya. Ivan Ustaz. Ya. Sudah ana pencet yang videonya kok enggak muncul ya? Oh. Yang merahnya enggak hilang. Atas nama siapa? Puji Adi, Ustaz. Oh, Puji Adi. Oh iya, ini sudah on. Oh, sudah on. Ya, tapi anak enggak lihat. Ya, pokoknya sudah di-on kan. Suaranya juga sudah ada kan. Baik, kita lanjutkan ya. Cukup? Ya, ditutup lagi enggak apa-apa. Ini yang masih Furqanuddin. Ah, Furqanuddin enggak ada. Khair. Berapa ini enggak ada, enggak tahu. Tolong untuk diperhatikan. Syartu mahali tolaki, syarat mahal tolak. Syartu mahal atolak, itu sasaran talak. Konhu zaujatan, yaitu istri, seorang istri ya. Meskipun roj'iyatan. Sehingga tidak sah talak kepada budak meskipun ummu walad, karena itu dimiliki ya, bukan bukan sebagai istri. Kemudian seorang istri itu Rukunuddin sama Khair ada satu grup apa. Seorang istri tertalak ya, dengan mengidhofakan talak padanya atau bagiannya yang bersambung. Maksudnya seperti apa? Ya, di catatan kaki lihat misalnya rubu, yadun, sya'ar, gufur, dam. Jadi misalnya kan anti tolik, ya kan jelas satu tubuh. Kalau sebagiannya seperempatmu tertalak, tanganmu tertalak, ya. Nah, bagian-bagiannya ini juga nanti jatuh talak. Ya. Kuku, darah. Ya. Tapi kalau bagiannya ini apa? Bukan bagian tubuh yang apa? Yang dia menyatu terus, tapi hasil dari tubuh yang dikeluarkan, misalnya susunya, kemudian keringatnya, ini enggak masuk. Susumu tertalak misalnya, ini enggak jatuh talak karena bukan bagian ya, bukan bagian dari si istri, bukan jus, tapi itu hasil. Kemudian syaratul wilayati ala mahali tolaki, syarat kewenangan untuk melakukan talak. Syaratul wilayati ala mahali tolaki kaunuhu milkan lil mutalliqi. Yaitu dia dikuasai oleh si mutalliq, orang yang mentalak, ketika mentalak. Sehingga kalau bukan dia tidak punya kuasa untuk mentalak, tidak bisa, misalnya dia mentalak ajnabiyah. Ya. Misalnya orang mengatakan innakah tuki au in dakhaltu adar fa anti tolik, atau kullum ro'atin ankah ankihuha bahya tolik, maka nanti tidak tertalak dengan dinikahinya. Ya. Ulangi lagi ya. Ada seorang mengatakan, ada perempuan. Innakah tuki jika aku menikahimu au in dakholti adar, jika kamu masuk rumah fa anti tolik. Jika saya menikahimu, nanti kamu tertalak. Belum menikah. Ya. Atau mengatakan semua perempuan yang siapapun perempuan yang saya nikahi maka dia tertalak. Ya, ini kan mentalak tapi belum menikahi. Maka tidak jatuh talak dengan sebab dia kemudian menikahinya. Ya. Misalnya Bambang berkata pada Wati, "Wati, kalau saya nanti nikahi kamu, kamu tertalak," gitu loh. Suatu saat Bambang menikahi Wati. Terus gimana? Tertalak enggak? Enggak jatuh. Enggak jatuh talak karena dia tidak mil, tidak mempunyai wewenang untuk mentalak, ya. Situ. Atau mentalak orang lain, ya. Ya, enggak bisa. Syaratul qasdi li talak. Syarat al-qasdu untuk talak. Syaratul qasdi li talaki an yaqsida lafdha talaki li ma'nahu. Dia memaksudkan lafaz talak. Memaksudkan makna dari lafaz talak. Ya, memaksudkan makna dari lafaz talak. Yaitu dia ketika melafadzkan itu mengetahui maknanya dan memaksudkan maknanya. Dan syarat ini, sebagaimana telah lewat ini ya, diulangi lagi ya. Bahwa syarat ini ditetapkan khusus kalau ada sharif, ya. Bukan orang normal, khusus ada sharif. Misalnya dia pengajar, dia sedang menceritakan perkataan orang lain, maka disyaratkan dia itu memaksudkan maknanya. Ya. Tapi kalau nggak ada sharifnya, orang biasa, suami mengatakan pada istrinya, anti tolik, nggak perlu meniatkan maknanya. Kalau dia, saya nggak niat mentalak. Ya, tapi kan lafadz yang keucapan sudah sharif, lafadz talak, maka jatuh. Tapi kalau dia pengajar, sedang menceritakan tentang masalah talak, kemudian berkata mungkin di hadapan istrinya, ya. Nah, gimana dia berkata dari istrinya? Nah, misalnya kalau dia ngajar istrinya gimana? Kemudian mengatakan anti tolik, gimana? Bisa nggak? Nah, itu dia ada sore, berarti sewaktu itu dia harus ada wujud apa? Qasdu lafat bimaknahu, memaksudkan maknanya. Oh, saya itu kan lagi ngajari, masa ini saya nggak niat talak, kok lagi ngajari, kok jatuh malah repot. Ya. Atau dia sedang menceritakan perkataan orang lain, misalnya. Di hadapan istrinya mengatakan, bukan, tadi itu teman saya itu mengatakan pada istrinya, kamu tertalak. Nah, ini kan di hadapan istrinya sekarang. Nah, itu harus butuh qasdu. Tapi kalau orang normal, nah itu nggak butuh niat. Ini sudah kita sebutkan. Atau dia misalnya tidak di hadapan istri pun bisa ya. Misalnya fulan mengatakan zaujati tolik, mengisahkan orang lain. Ya. Misalnya ada orang berbicara ya, kemudian mengisahkan temannya. Saya dia mengatakan tadi itu Bambang mengatakan istriku tertalak. Nah, itu gimana? Dia menceritakan perkataan orang lain. Nah, kemudian si Zaid itu ngomong seperti itu. Nah, jatuh enggak? Tidak jatuh. Kalau tidak dimaksudkan maknanya, kan harus dimaksudkan maknanya. Kemudian kata beliau, seandainya dia mengucapkan lafaz talak dengan hazil atau la'ib, tadi sudah kita sebutkan bedanya, dia memaksudkan lafaznya tapi enggak memaksudkan maknanya. Nah, kemudian atau dia menyangka ajnabiyah ternyata istrinya, maka jatuh apa? Talak, karena itu bukan sharif ya, bukan masuk sharif. Suratu at-talaqi, gambaran talak. Suratu talaqi an yakula zaitun li zaujatihi al-hadirati anti talik. Zaid mengatakan pada istrinya yang ada di hadapannya, ya, anti tolik. Ya. Wafil ghaibah, terkadang nggak mesti istri di hadapannya nggak. Nah, dia mengucapkan istrinya di rumah, dia di kantor misalnya. Hindun tolik, nah, hindun itu istrinya, ya Zaid. Maka jatuh talak, tidak mesti apa, kondisinya di hadapannya. Kemudian tambahan sedikit di Munis Dalis, bahasanya sebagaimana kita ketahui, seorang suami yang merdeka punya hak 3 talak, ya kan? Punya hak 3 talak, sama saja apakah istrinya itu merdeka atau budak. Nah, adapun budak, budak murni atau mukatab atau mudabar atau yang ditaklik kemerdekaannya dengan sifat tertentu atau budak mubaat, punya haknya mentalak adalah 2 kali sama saja apakah istrinya atau istri merdeka atau budak. Baik. Kemudian beliau memberikan gambaran di totalnya berapa? 3. Kalau baru talak 1 masih bisa dirujuk ya. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya gimana? Harus apa? Nikah baru. Talak 2 bisa dirujuk. Selesai masa iddah harus dinikah baru, akad baru, gak bisa langsung ngomong rujuk. Kalau sudah 3 kali baru tidak bisa nikah baru, kecuali dia dinikahi oleh siapa? Orang lain. Nikah yang sah, kemudian sudah jima, kemudian dicerai, baru bisa. Punya 3 kali. Kemudian dia mengatakan seandainya seorang suami mentalak, ya, mentalak istrinya, ya, ya misalnya ya kurang dari 3 kali, kemudian dia merujuk, ya, itu kondisi pertama, dia mentalak sekali, misalnya, kemudian dia dirujuk, berarti sudah mentalak sekali. Kemudian kondisi kedua, dia mentalak, kemudian memperbarui akad nikah. Setelah dia bain, ya, saidahnya sudah habis. Jadi nikah lagi. Jadi tadi sudah dicerai, kemudian sudah bain, kemudian dia nikah lagi. Sudah dicerai 1 kali. Meskipun nikah baru ini setelah dia menikah dengan orang lain. Maka nanti kalau dia nikah lagi dengan istri yang lama, sisanya itu nanti kembali ya. Jadi tadi misalnya baru 1 kali berarti nanti tinggal berapa? 2. Seperti itu. Misalnya Zaid menikah sama si Hindun, ya. Kemudian Hindun dicerai, selesai bain, Hindun nikah sama Amr. Ya. Kemudian berarti Zaid sudah mencerai Hindun berapa? 1 kali. Kemudian Hindun ternyata setelah dicerai sudah bain, kemudian nikah sama Amr. Kemudian dicerai sama Amr, Hindun kembali lagi ke Zaid. Berarti tinggal berapa Zaid? Kata beliau di sini nanti adat lahu bibaqiyati malahu min adadi tatliqati. Ya. Jadi kembali sisanya tadi berapa? Ya. Baik, demikian. Mahar misli sudah pernah kita singgung sebelumnya kan? Mahar standar. Kalau marah bukan sorif ya. Marah bukan sorif. Sebagaimana tadi bersendau gurau kan, hazil atau laib itu bukan sorif. Ya. Yang hazil tadi adalah memaksudkan lafad, tidak memaksudkan makna. Ya, dia memaksudkan lafad cerai, tapi maknanya dia enggak maksudkan. Kalau laib ini bahkan layak situ syai'an, tidak maksudkan apa-apa. yang butuh qasdun lafat kinayah, ya lafat kinayah butuh, kemudian butuh niat, kemudian tadi yang kalau ada sorif, ya kalau ada sorif. Pulanglah ke rumah orang tuamu, masuknya kinayah tadi sudah. Jadi harus ada niat mentalak. Kalau enggak ada niat mentalak ya nanti tidak jatuh. Nah, dia niatnya misalnya memang untuk memerintahkan untuk pulang. Talak sebagian, jatuhnya sebagian sudah kita sebutkan tadi ya. Ya. Kamu seperempatnya tertalak ya. Atau rambutmu tertalak. Ya, itu masuk semuanya. Karena itu juz'un. Beda kalau lafadznya keringatmu tertalak atau susumu tertalak, itu nah, apa namanya itu suatu yang dikeluarkan gitu, dari tubuh. Nah, itu enggak masuk. Kalau rujuk ya dengan nanti diucapkan. Ya nanti ya, nanti ada ya. Rujuk. Ada lafaz nanti yang ada harus dilafadzkan yang menunjukkan rujuk. Ya, jadi enggak bisa langsung misalnya jima dalam mazhab. Contoh sisa talak, ya tadi, ya sudah menikah sudah ditalak satu kali, suami pertama mentalak satu kali, kemudian sudah jadi bain, sudah habis masa iddahnya, sudah bain, kemudian istrinya yang ditalak ini adalah menikah dengan orang lain, ya kemudian setelah menikah dengan orang ternyata dicerai juga, kemudian istri ini balik ke suami pertama, jadi nanti melanjutkan. Allahu a'lam bishawab. Tep, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Pertemuan kita insyaallah kita lanjutkan di pertemuan besok. Kurang lebihnya mohon maaf sekalian atas partisipasinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.